تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قال الإمام المسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان، قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل إلا مؤخرة الرحل فقال إلا مؤخرة أنا إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبوينا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان، berkata مؤلم البخاري رحمه الله dalam kitab sahihnya كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، باب penjelasan barang siapa yang meninggal di atas tauhid dia akan masuk surga qat'an secara pasti. Hadis berikutnya berkata al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Haddab bin Khalid al-Azdi telah memberitakan kepada kami Haddab bin Khalid al-Azdi. Dia berkata haddatsana Hammam telah menceritakan kepada kami Hammam qala haddatsana Qatadah. Dia berkata menceritakan kepada kami Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik an Mu'adz bin Jabal. Qatadah berkata memberitakan kepada kami Anas bin Malik dari Mu'adz bin Jabal. Qala berkata Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Nabi yang mulia SAW dari kaum Ansar, memiliki banyak keutamaan. Kata Nabi a'lamukum bil halal wal haram. Mu'adz bin Jabal yang paling paham tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Meski masih muda, dia diutus Nabi SAW untuk menjadi gubernur di kota di negeri Yaman. Ya. Dan di hari kiamat, orang-orang dikumpulkan bersama Mu'adz bin Jabal, maka dia di depan mereka satu tombak. Karena pemahamannya dalam terhadap agama ini. Dan Nabi begitu dekat dengannya. Dan dalam kisah ini, Mu'adz menceritakan tentang dirinya dan Nabi SAW. Qala, berkata Mu'adz, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi di boncengannya. Ya. Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli. Aku begitu dekat dengan Nabi, tak ada jarak antara aku dan dia kecuali kami hanya diperantarai dengan mu'khiratur rahli. Mu'khiratur rahli adalah tempat menyandar orang yang menunggangi unta agar tidak lelah, dibuatlah sandaran. Namanya mu'khiratur rahli. Ya. Supaya dia bisa menyandar. Jadi kata Mu'ad, tidak ada jarak antara aku dan Nabi yang menghalang kami kecuali mu'khiratur rahli. Sandaran unta. Sandaran penunggang unta untuk menyandarkan dirinya ke belakang. Faqala ya Mu'ad bin Jabal, maka Rasulullah dan Mu'ad berboncengan. Rasulullah berkata, hai Mu'ad bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah. Aku menjawab, labbaika. Aku memenuhi seruan panggilanmu ya Rasulullah. Wasa'daika, segala macam keberuntungan ada padamu. Thumma sara sa'atan. Kemudian Nabi berjalan beberapa saat. Jadi Nabi hanya memanggil saja, ya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad mengatakan, siap ya Rasulullah, saya memenuhi panggilanmu. Kemudian Nabi berjalan beberapa saat. Thumma qala. Kemudian Nabi kembali berkata, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kembali Mu'ad mengatakan, aku memenuhi seruan panggilmu Rasulullah. Keberuntungan ada pada matuhimu. Qala, hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad? Tahukah engkau Mu'ad, apa kira-kira hak Allah atas hamba yang wajib ditunaikan hamba? Qala, qultu Allah wa Rasulullah alam. Aku pun menjawab. Kata Mu'ad, aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Para sahabat biasanya jika ditanya, mereka akan mengatakan Allahu wa Rasulullah alam. Ya, karena memang ilmu itu ada pada Allah dan ilmu itu ada pada Rasulullah. Allah memberitahukan kepada Rasulnya ilmu-ilmu. Maka mereka mengatakan Allahu wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka tak perlu kita katakan lagi Allahu wa Rasulullah alam. Jika kita tak tahu, katakan Allahu a'lam. Ketika beliau hidup, katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Setelah beliau mati, kita mengatakan Allahu a'lam. Ya, dan kewajiban seseorang bila mana ditanya dan dia tidak tahu, hendaklah mengatakan Allahu a'lam. Ini diajarkan Nabi yang mulia SAW, dan ini yang diterapkan oleh para malaikat. Subhanaka la ilma lana. Ketika ditanya, ya, tentang benda-benda yang Allah ajarkan kepada malaikat, malaikat mengatakan, kami tak punya ilmu ya Allah, illa ma'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Maka Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Qala, ya, maka Rasulullah SAW pun berkata, fa'inna haqqallahi ala al-ibad, sesungguhnya hak Allah atas hamba yang wajib ditunaikan hamba, an ya'buduhu, hendaklah mereka menyembah Allah semata. Wa la yushriku bihi syai'an, dan jangan mereka menyekutkan Allah dengan apapun juga. Ini hak Allah yang wajib dipenuhi hamba, agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Inilah namanya ibadah. Hak Allah adalah diibadati, dan hanya untuknya semata ibadah. Disebut dengan nama tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Dan tauhidul ibadah inilah misi kenapa para rasul diutus Allah. Para rasul berbeda-beda syariat, berbeda-beda zamannya, tapi satu agamanya itu agama tauhid, agar menyembah kepada Allah semata, agar segala macam ibadah diperuntukkan bagi Allah semata. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Sungguh benar kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, mengatakan rasul tersebut kepada umatnya, an ya'budullah, sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah agama Musa, Isa, agama Nuh, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Lut, dan semua Nabi. Sama agamanya semua, agar menyembah hanya satu Tuhan satu saja. Ya, syariat boleh berbeda-beda. Walikullin minkum ja'alna syir'atan wa minhaja. Untuk setiap kalian kami jadikan syariat dan jalan yang berbeda-beda. Syariat boleh beda, tapi tauhid sama. Ya, jadi ini hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat. yang tidak memenuhi hak tauhid ini terancam masuk neraka kekal selama-lamanya. Tsumma sara sa'atan, kemudian Rasulullah kembali berjalan beberapa saat. Tsumma qala ya Mu'adz bin Jabal, kembali Rasulullah memanggil wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daika, aku memenuhi seruan panggilmu Rasulullah, segala macam keberuntungan ada padamu pada mentaatimu. Faqal, qal, maka Rasulullah bertanya, hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalik, tahukah engkau pula apa hak hamba atas Allah bila mana mereka melakukan ibadah itu hanya kepadanya semata. Tahukah engkau apa hak hamba atas Allah? Ya, zahirnya seolah-olah ya Allah mewajibkan bagi dirinya ya, untuk ya menunaikan janjinya kepada hamba-hambanya. Apa hak hamba atas Allah yang Allah janjikan kepada hamba? Ya, karena hakikatnya hamba tidak punya hak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita adalah hambanya, al-khalqu khalquhu wal-amru amruh, segala macam keputusan miliknya. Maka makna hak hamba bukan karena kita punya hak untuk dituntut kepada Allah SWT. Bukan, kita tak punya hak apapun atas Allah SWT, karena kita hambanya, kita ciptaannya, kita tak punya hak. Tapi kata Rasulullah SAW, hak hamba atas Allah tafadzulan minallahi wa karaman, hanya karena karunia Allah semata. Dia berjanji akan menunaikan hak hamba yang hakikatnya bukan hak hamba, hanya karena ya kemuliaan Allah saja, padahal kita tak punya hak. Ya. Qala qultu, apa hak hamba jika mereka menyembah Allah semata? Qultu, aku berkata Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah mengetahui. Qala an la yu'adzibahum, hak hamba atas Allah bila mana mereka menyembah Allah semata, ya Allah berjanji untuk tidak mengazab mereka. Inilah tentang keutamaan tauhid. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ahli surga. Ya. Apakah dia tidak akan terlebih dahulu singgah di neraka? Telah kita bahas. Jika sempurna tauhidnya, maka dia pasti akan menjadi ahli surga, tidak melewati neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Bila mana tauhidnya terkurangi dengan maksiat dan dosa-dosa besar, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tak dapat dicuci dosa-dosanya dengan apa yang telah kita terangkan, dengan istighfar, kurang istighfarnya, kurang taubatnya, ya kurang musibah yang datang menimpanya, dan kurang amal salehnya, maka dia harus terlebih dahulu dibakar di neraka, kemudian akan dikeluarkan manakala telah bersih daripada kotoran. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Allah SWT punya hak yang harus dipenuhi. Dialah hak untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah, di mana Allah berjanji tafadhul minhu, karena karunia semata, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaim an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Mu'az bin Jabal qala kuntu ridfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lah Ufairun qala faqala ya Mu'az tadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqullahi ala al-ibadi an ya'budullaha wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul ibadi ala Allahi azza wa jalla alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'an qala qultu ya rasulullah apala ubashirun nas qala la tubashirhum payat takilu. Kemudian Al-Imam Muslim kembali menyebutkan hadis yang senada dengan hadis sebelumnya. Ya. tapi dengan sedikit redaksi tambahan yang tak ada pada hadis sebelumnya. Berkata Rasulullah dalam jalur ini, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullah. Hak Allah atas hamba agar mereka mengibadati Allah, wala yusyriku bi syai'an, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Wa haqqul ibadi 'alallahi 'azza wa jalla, adapun hak hamba atas Allah sebagai bentuk janji Allah, bukan yang sebenar-benarnya hak yang bisa kita tuntut, tidak. Kita tidak bisa menuntut Allah SWT. Sekiranya semua kita beribadah kepada Allah, kemudian kita dibakar Allah SWT dalam nerakanya, hak Allah, karena kita adalah hambanya, ciptaannya. Kita tak punya apapun hak di hadapan Allah SWT. Tapi ini adalah merupakan hak yang Allah janjikan dari karunia-Nya. Ya. Apa hak tersebut? An la yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Qala qultu ya Rasulullah, berkata Mu'ad, aku pun bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nasa, bolehkah aku beritahukan hal ini kepada manusia, bahwasanya Allah berjanji akan tidak akan mengazab orang yang menyembahnya semata tidak menyekutukannya. Qala la tubashshirhum, kata Nabi, jangan beritahukan kepada mereka berita gembira ini. Fayattakilu, nanti mereka akhirnya berleha-leha, tidak beramal. Akhirnya mereka bersandar dengan tauhid yang mereka pahami, yang penting tauhid. Akhirnya mereka pun tidak beramal. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu kepada sebagian orang jika ada padanya kemaslahatan. Ya, maka Mu'az tidak memberitahukan hadis ini kecuali ketika beliau mau meninggal. Khawatir menyembunyikan hadis, sebelum meninggal disampaikannya hadis ini. Fa akhbara bihi Mu'az qabla mautihi ta'assuman. Maka Mu'az menyampaikan hal ini sebelum dia mati. Khawatir dia berdosa menyembunyikan ilmu. Ya, banyak dalam berbagai keterangan hadis seperti ini. Rasulullah melarang mereka menyampaikan, ya, menyampaikan keutamaan tauhid ini yang khawatir disalahpahami oleh orang awam. Akhirnya mereka tidak lagi mau beramal, mengandalkan tauhid semata. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa banu Bashar. Qala ibn al-Muthanna قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والعشعبي والعشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد budallaha wa la yushrika bihi syai'a. Qala atadari ma haqquhum alaihi iza fa'alu dhalik. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'azzibahum. Kemudian Imam Muslim menyebutkan juga hadis senada dengan hadis-hadis sebelumnya. Bahasanya Allah berjanji tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya. Ya, itulah hak yang Allah berjanji akan memenuhinya untuk hamba karena karunia-Nya, bukan karena hak benaran, karena kita tidak punya hak sedikit apapun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hak Allah wajib kita penuhi, yaitu mengibadati Allah semata, tidak menyekutukannya. Naam. Qala haddatsana al-Qasim ibn Zakaria qala haddatsana Husain an Zaidata an Abi Hasin anil Aswad bin Hilal qala sami'tu Mu'adzan yaqul da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajabtu faqala hal tadari ma haqqullah 'alan nas nahwa hadithihim. Kemudian Imam Muslim kembali menambahkan jalur lain. Ya, di situ perawi menyebutkan, ya, Mu'adz berkata, da'ani Rasulullah fa'ajabtu, Rasulullah memanggilku, kemudian aku pun memenuhi panggilannya. Faqala, dan dia berkata, Tahukah engkau apa hak Allah atas manusia? Apa hak Allah atas manusia? Ya, dan apa hak manusia atas Allah? Seperti hadis sebelumnya, tapi dengan lafaz manusia, bukan hamba. Kemudian dengan lafaz Rasulullah memanggil saya, aku pun memenuhi seruan panggilannya. Naam. Qala haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar, qala haddatsani Abu Katsir, qala haddatsani Abu Hurairah, qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakr wa Umar fi nafarin, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina wa abta'a alaina wa khashina an yuqt an yuqtatu'a dunana wa pazi'na faqumna fakuntu awwala man pazi'a fakharajtu abataghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu haitan lil ansari li bani najjar padurtu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid fa iza rabi'un yadkhulu fi jawfi haitin min bi'ri kharijatin warrabi'u jadwalu warrabi'u al-jadwalu pahtafaztu kama yahtafizu sa'lab adakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah qala ma sya'nuk qultu kunta baina azhurina faqumta fa'abta'ta alaina fakhashina an tuqtata'a dunana fapazi'na fakuntu awwala man pazi'a fa'ataitu hadhal ha'ita fahtapaztu kama yahtapisu tha'lab wa ha'ula'in nas wara'i faqala ya Aba Hurairah wa'a'tani na'layh qala izhab bina'layya hatain فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِتِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُسْتَقِينًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرْ فَقَالَ مَا هَتَانِ نَعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةِ فَقُلْتُ هَتَانِ نَعْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَ بَعَثَنِيَ بِهِمَا man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha mustaqinan biha qalbuh bashartuhu bil jannah padaraba umaru bi yadihi baina sadayya fakharartu li isti faqala irji' ya Aba Hurairah faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajhashtu buka'an warqibani Umar fa iza huwa ala athari faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka ya Aba Hurairah qultu laqitu Umar fa akhbartuhu billazi ba'astani bih fadaraba baina sadayya darbatan qarartu li isti qala irji' faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi aba'asta Aba Hurairah bina'alaika man laki yashhadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu basharahu bil jannah qala na'am qala fala tab'al fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alayha fa khallihim ya'maluna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khallihim. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Berkata Muslim, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata Umar bin Yunus Al-Hanafi menceritakan kepada kami, dia berkata Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Hurairah menceritakan kepada kami. sampailah kepada hadis Abu Hurairah. Inilah jalur dari Imam Muslim kepada Abu Hurairah. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 perawi antara Imam Muslim dan Abu Hurairah. Qala kunna qudan, kata Abu Hurairah, kami sedang duduk-duduk haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah atau ya mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakr wa Umar, di tengah-tengah kami ada di sana Abu Bakr dan Umar. Penyebutan tentang keduanya menunjukkan keutamaan keduanya. Ya, di majlis-majlis mulia di sana ada orang-orang yang senior, ada Abu Bakr dan ada Umar. Fi nafarin, dalam beberapa orang-orang lainnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Maka tiba-tiba Rasulullah bangun yang meninggalkan kami, berangkat dari tengah-tengah kami. Fa'abta'a alaina. Kemudian beliau lama tak kembali. Beliau merasa sudah lama beliau tak kembali. Wa khashina an yuqta'a adunana. Kami khawatir jangan-jangan Rasulullah ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah diambil musuh, apakah diserang musuh, ditangkap musuh dan semacamnya. Kami khawatir ada sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa beliau. Begitu khawatirnya sahabat. Ya. Wa fazi'na, seketika kami pun semua tersadar dan khawatir. Faqumna, kami pun seketika bangun dari majlis itu. Fakuntu awwal man fazi', akulah yang pertama kali bangun untuk hal itu, untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merasakan ketidakhadiran Nabi dan keterlambatan Nabi. Aku yang pertama kali bangun. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah. Aku pun seketika keluar dari majlis itu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khawatirnya beliau kepada Nabi, maka beliau yang paling terdahulu bangun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansar li bani Najjar. Sampai aku akhirnya tiba di satu kebun. Ya, milik kaum Ansar, suku Bani Najjar. Fadurtu bihi, aku pun mengelilingi kebun tersebut. Hal ajidul hubaban, apakah aku bisa menemukan pintu untuk masuk ke kebun tersebut? Dia keliling, biasanya kebun dikasih pagar sama mereka. Ya, dia keliling mencari pintu. Falam ajid, tapi aku tidak menemukan ada pintu. Fa idza rabi'un yadkhulu min fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijatin. Ya, setelah aku mencari jalan masuk tak dapat, tiba-tiba aku menemukan ada parit kecil yang padanya ada air mengalir masuk ke tengah-tengah kebun tersebut. Air dari ya parit kecil yang terdapat di luar kebun. Warabi al-jadwal, al-rabi itu dalam bahasa Arab bermakna ajal al-jadwal, itu padi kecil untuk pengairan. Fahtafaztu kama yahtafizu tsa'lab, maka aku berusaha mengecilkan badanku untuk bisa masuk ke dalam padi kecil tersebut yang mengarah ke arah kebun karena ditutup dengan pagar. Ya, hanya ada padi kecil, dari situ bisa masuk ke tengah kebun. Aku pun melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Tha'lab, musang. Bagaimana caranya dia mengecilkan badan supaya dia bisa masuk dari jalur parit kecil tersebut. Fadakhaltu, akhirnya aku bisa masuk. Tak ada pintu yang dia dapati. Tentunya ada mungkin, tapi dia tak ketemu. Dapatnya ada jaluran, ada saluran air kecil, semacam parit kecil yang menuju kebun, maka dia masuk ke dalam kebun melalui parit kecil tersebut. Ya. Pada qaltu ala Rasulillah, akhirnya kebun berhasil masuk dan menemui Rasulullah dalam kebun tersebut. Faqala, maka Rasulullah bertanya, Abu Hurairah? Ya, apakah engkau Abu Hurairah? Ya, boleh jadi Rasulullah mendengar suara-suara, maka beliau bertanya, Abu Hurairah? Belum melihat kedatangan beliau. Faqultu na'am, kukatakan ya, ya Rasulullah. Qala ma sya'nuka, Rasulullah bertanya, "Ma sya'nuka? Ada apa gerangan? Kenapa kau di sini?" Qala, qala, aku pun menjawab. Ya. Qultu kunta baina adhrina ya Rasulullah, tadi engkau bersama-sama kami. Fa kunta, kemudian engkau pun pergi, fa abta'ta alaina, pergi meninggalkan kami dan engkau meninggalkan kami dalam waktu yang lumayan lama bagi kami. Fa khashina an tuqta'a dunana, kami khawatir jangan-jangan engkau tertimpa sesuatu yang tidak kau senangi. Fa fazi'na, kami pun seketika sadar, kami pun khawatir, cemas. Fa kuntu awwala man fazi'a, akulah yang pertama kali bangun atas kecemasan tersebut untuk mencarimu. Fa ataitu hadzal ha'id, sehingga datanglah aku ke tempat kebun ini. Fa tafaztu kama yahtafizu tsa'lab, aku tak menemukan pintu, aku melihat ada sedikit saluran air, aku pun masuk ke dalam kebun melalui saluran air tersebut sebagaimana musang yang berupaya untuk mengecilkan badannya. Wa haula innasu wara'i, dan di sana di belakang kebun ini orang-orang pun sedang mencari engkau pula sallallahu alaihi wasallam. Inilah cintanya sahabat kepada beliau. Faqala ya Abu Hurairah, maka Rasul berkata, wahai Abu Hurairah, wa a'tani na'lah, dia berikan kedua sandalnya. Qala idhhab mina 'alayya hataini, pergilah kau bawa dua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'iti, siapapun yang kau temui di belakang kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, mustayqinan biha qalbu, bersaksi dengan yakin, tidak ragu-ragu hatinya. Fabashshirhu bil jannah, beritakanlah kepadanya bahwasanya dia akan masuk surga. Kata Nabi, ini tandanya engkau dari saya, kau bawa sendal saya. Siapa yang kau jumpai di balik kebun ini bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dengan yakin, bukan ragu-ragu, sepenuh hatinya, maka beritakan baginya berita gembira, dia ahli surga. Ya. Fakana awwala man laqitu Umar, aku pun keluar, aku bawa kedua sandal. Yang pertama kali ku jumpai adalah Umar bin Khattab. Faqala ma hatani na'lani ya Abu Hurairah. Dia bertanya, "Untuk apa kau bawa dua sandal itu ya Rasul, ya Abu Hurairah? Mengapa kau bawa dua sandal itu?" Faqultu hatani la na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima. Wahai Umar, ini sandal, kedua-duanya adalah merupakan sandal Rasulullah. Rasulullah suruh aku bawa sebagai bukti aku datang dari beliau. Man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu wa syartu bil jannah. Siapa yang kujumpai di balik kebun ini yang dia bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah dengan sepenuh hati dan keyakinannya, aku akan memberitakan baginya berita gembira dengan surga. Fadaraba Umar biyadihi baina thadiyayya, maka Umar menepukkan dengan tangannya di antara ya kedua dadaku, di antara kedua yakni tetekku, seperti ini ya, baina thadiyayya, di antara kedua susuku. Fakharartu listi riisti, dia tepuk dadaku ya di antara kedua susuku. Fakharartu listi, aku pun jatuh terduduk ke belakang. Sekali pukul, Umar pun pukul pelan. Dia pun jatuh terduduk karena kuatnya Umar. Faqala irji ya Abu Hurairah, maka Umar berkata, kembalilah engkau wahai Abu Hurairah, jangan kau lakukan hal ini. Faraja'tu ila Rasulillah, aku pun kembali menemui Rasulullah. Fa'ajahashtu bukaan, aku pun ya menampakkan kepada Rasulullah SAW persiapan untuk menangis. Meringis. Jatuh dia terduduk ke belakang. Fa idza huwa ala athari, ternyata Umar ada di belakangku. Fa qala li Rasulullah, malaka ya Abu Hurairah? Maka Rasulullah berkata kepadaku, ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Qultu, aku pun menjawab, laqitu Umara fa akhbartuhu billadhi ba'athani bih. Fa daraba baina thadiyayya darbatan kharatu li isti, aku ingin menyampaikan apa yang kau pesankan. Aku jumpa Umar, dia pukul dadaku, aku terjatuh ke belakang, terduduk. Qal irji, dan dia berkata kepada aku, kembali. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata kepada Umar, ya Umaru Wahai Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang membuat engkau melakukan hal tersebut? Jadi Nabi tidak menyalahkan Umar, langsung bertanya, apa yang membawamu demikian? Apa yang membuatmu demikian? Qala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Berkata Umar, ya Rasulullah, kutubus anda dengan ayah dan ibuku. Aba'asta Abu Hurairah bin alaika? Apakah benar engkau mengutus Abu Hurairah dengan dua sendalmu? Man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu basyarahu bil jannah, dengan membawa misi, siapa yang ditemui Abu Hurairah mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hatinya masuk surga? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala fala taf'al ya Rasulullah, jangan lakukan. Fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alayha, anuk aku khawatir nanti manusia bersandar dengan kalimat ini, akhirnya mereka tidak beramal, berleha-leha. Fa khallihim ya'malun, biarkan mereka beramal. Ya, Umar khawatir Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada orang yang tak paham, salah memahami hadis, akhirnya, oh kalau begitu sudahlah, selesai. Aku ada sama kula ilaha illallah, aku ahli surga, tak beramal. Tapi para sahabat-sahabat senior semacam Umar, Abu Bakar, mereka tahu kalimat ini membutuhkan amal, bukan sekedar kalimat biasa, membutuhkan kerja konkret. Umar khawatir hadis ini sampai kepada orang yang salah memahaminya, akhirnya mereka meninggalkan amal. Fakhallihim ya'malun, biarkan manusia beramal ya Rasulullah. Qala Rasulullah, fakhallihim, kata Nabi, kalau begitu ya, biarkan, biarkan mereka beramal. Abu Hurairah, ya. Di sini terdapat dialog antara guru dan murid. Guru memandang satu perkara yang dianggapnya baik. Murid mengatakan, ya guru, anda kata ini, anda sebutkan, anda katakan, khawatir nanti manusia enggak siap menerimanya. Akhirnya Rasulullah sebagai guru mengatakan, kalau begitu engkau benar, wahai Abu Hurairah, batalkan. Ya, tentu hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid yang akan memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, tetapi keutamaan tauhid ini tak akan pernah mencapai kesempurnaan kecuali dengan amal. Wallahu tabaraka taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.